Ya, Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo. Kita masih ketinggalan dan Yasik FM Yogyakarta ya. Kita masih melewatkan satu sesi terakhir dan Anda boleh mengirimkan pertanyaannya di 0816924924. Bang, ini ada pertanyaan juga nih dari Salafuddin di Demak ya. Lihat bola bisa menumbuhkan semangat bersaing bagi UKM dengan produk China atau Tiongkok seperti Afsel menumbangkan Perancis. Ya itu, jadi kan sebenarnya ya prestasi di olahraga itu sangat bagus buat nasionalisme. Jadi dan itu memang menumbuhkan nasionalisme, jadi memberikan kebanggaan gitu. Jadi kalau kita bisa menang di beberapa cabang olahraga gitu loh ya. Kan dulu Indonesia misalnya di bridge gitu loh, kita tuh cukup terkenal, di panahan kita cukup terkenal, terus kemudian di catur kita cukup terkenal gitu loh, di bulu tangkis kita cukup terkenal. Mungkin udah saatnya kita kalau untuk mengembalikan kejayaan itu di beberapa cabang olahraga yang dulunya memang kita cukup jago, dan mungkin kita juga harus menambah gitu loh. Sehingga kalau memangnya itu menjadi sesuatu yang bagus, itu buat anak-anak kita ada satu pride gitu loh, ada satu kebanggaan, ada satu percaya diri gitu loh, bahwa kita memang bangsa yang berprestasi. Oke, ini dari Hasbi Bandung. Bang, gimana caranya keluar dari zona nyaman dengan memaksimalkan marketing bola dalam manajemen timnas sepak bola kita? Saya rasa sih ini saya tidak bisa menjawab ini secara tuntas karena saya bukan praktisi sepak bola gitu kan gitu. Tetapi yang saya tahu dan yang saya dengar bahwa memang di Indonesia gitu loh, satu kalau yang saya tahu adalah bahwa kita rekrutmen dan pembinaan bibit untuk pemain-pemain muda bola itu saja kita masih sangat terbatas gitu loh. Karena kan berarti kalau memang kita serius gitu loh, kita harus mencari dan menciptakan sebuah sistem di mana kita merekrut pemain bola ini dari usia dini gitu loh, dan mereka dididik benar-benar untuk bisa menjadi pemain-pemain bola yang berkaliber dunia gitu loh. Nah, ini nih biayanya memang nggak sedikit, cukup mahal. Dan ini hanya akan bisa terjadi kalau kita punya klub-klub bola yang sehat gitu loh. Nah, untuk mengelola klub-klub bola ini, itu minat berbagai perusahaan di dalam klub-klub bola kita ini juga masih sangat terbatas gitu loh. Sedangkan klub-klub bola daerah gitu loh, itu juga mendapat anggaran dari pemerintah daerah masih sangat terbatas. Nah, kalau memang ada suatu keinginan untuk itu, dan kemudian juga ada usaha untuk membuatnya bagus, dan kemudian juga keseriusan untuk pembiayaannya, saya yakin bahwa pasti prestasi olahraga kita bisa bagus gitu loh. Oke, lalu nih Bang, ada yang lucu juga nih. Bang Kavi, pilih mana? Indonesia masuk Piala Dunia tapi dipermalukan seperti Korut versus Portugal 7-0, atau lebih baik gak ikut nih dari Udiono? Ya, kalau saya lebih baik ikut, biarpun malunya seperti apa gitu loh. Itu kan bola bundar kan? Iya. Ya, jadi kalau menurut saya ya nanti kelihatan bahwa kalah di Piala Dunia menurut saya belum tentu harus seperti itu, bahwa itu dipermalukan gitu. Enggak harus seperti itu perasaannya kalau menurut saya sih. Oke, lalu lanjut nih, ada Hengki di Jaksel ya. Selamat sore Pas FM, bravo membahas dunia bola demi memotivasi di stasiun radio ini. Moga-moga bisa berlanjut dan efektif nih menyadarkan PSSI. Thanks to Bang Kavi, mestinya bukan sama Pas FM ya. Bang Kavi, saya dari Surabaya nih, Pak Ardiono. Indonesia tidak mungkin bisa ikut Piala Dunia, tapi kalau ada Liga Korupsi, mungkin Indonesia yang jadi juara satu. Bener ya Bang? Bener gak? Waduh, itu memalukan dunia persilatan. Oke, menurut saya kenapa menjadi juara tidak lagi menjadi kebanggaan, karena semua diukur dengan uang, bukan lagi prestasi dan nama besar, tapi seberapa besar uang yang didapat dari Margono di JK, Jakarta berarti ya. Mungkin bisa jadi begitu ya Bang, sering dikasih ya dia melulu. Bukan, ini kan begini, kan di dalam dunia olahraga kan memang selalu ada dua. Pemain amatir dan kemudian pemain profesional gitu loh. Tapi kalau menurut saya olahraga kalau dilihat dari segi kompetisinya sedemikian ini gitu ya, akan sangat sulit gitu loh untuk mengembangkan atlet-atlet amatir lagi gitu loh. Kalau atlet amatir kan mungkin kerjanya di bank gitu loh, atau kerjanya di mana gitu loh. Tapi olahraganya kemudian sehingga memiliki dua dunia itu mungkin kadang-kadang sangat susah. Sedangkan hampir semua olahraga-olahraga dunia itu sudah didominasi oleh pemain-pemain profesional semua gitu loh. Jadi di golf, di basket gitu loh, itu semua udah pemain profesional karena memang dunia olahraga itu, profesi olahraga itu bisa memberikan nafkah yang sangat cukup gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang harusnya adalah pengelolaan yang sistemnya profesional gitu, sehingga akan sangat sulit untuk mencari atlet yang bertanding gitu loh, tapi mencari keuangan dan kesejahteraannya di luar dari olahraga, sehingga waktu dan dedikasinya gak bisa 100%. Oke, soalnya sekarang nih catur kita lelep, voli lelep, ini semua banyak yang lelep ya bang kita ya, tenggelam banget nih bang. Satu terakhir ada SMS banjir, nih banjir dari Bu Sri Mulyani loh, dahsyat. Habis pulang Bu dari Amerika ya. Mengapa kita kompak dalam kerusuhan bukan kompak dalam kerja? Di kantor saya aja kadang ada yang rusak kerja tim dengan fitnah dan adu domba. Nah, gimana nih mengatasinya? Tadi seperti yang saya katakan adalah membudayakan yang baik. Jadi kan kalau kita menjadi rusak itu seringkali karena kita membudayakan yang buruk. Mm-hmm. Gitu loh, apakah itu di kantor, apakah itu di lingkungan keluarga gitu loh. Mm-hmm. Jadi kan kemarin gitu kan misalnya terjadinya video mesum itu kan gitu loh. Itu ada teman saya yang dia bilang, saya tidak tahu gitu loh tentang bagaimana video mesum itu diupload apa segala macam. Tapi setelah dia tahu dan dari teman-temannya karena itu heboh dan luar biasa, dia iseng-iseng bertanya kepada anaknya. Anaknya dengan bangga menunjukkan itu di handphonenya. Wah, panik loh. Dan akhirnya dia baru sadar gitu loh bahwa wah, ini ternyata anak-anaknya itu memiliki kecanggihan, tidak lagi gagap teknologi, dan teknologi menjadi sesuatu yang sangat berbahaya gitu loh. Itulah sebabnya maka kemudian dia sekarang belajar teknologi dan berusaha untuk menggiring anaknya dan membudayakan hal-hal yang lebih baik dan mengajarkan kepada anaknya bahwa ini loh yang baik dan ini yang buruk dan ini yang jahat. Kalau enggak, anak-anak akan menganggap bahwa ini semua baik, okay, termasuk baik. Video mesum. Jadi kebudayaan ya bang ya. Iya, jadi kalau menurut saya adalah kita harus berani berjuang membudayakan yang baik. Oke, baik. Terima kasih Bang Kavi untuk marketing bolanya sore ini. Dan banyak sekali SMS yang belum bisa kita bacakan dan menjawabnya juga ya. Tapi gak apa-apa, semoga Anda cukup happy. Kita akan kembali menjumpai Anda Kamis depan. Tapi sebelumnya selamat untuk 3 orang yang beruntung ya. Salafuddin, Demak, 0812282 pas-pas-pas. Hengki, Jaksel, 0856-82 76 pas-pas-pas, lalu ada Vivi di 99388 pas-pas-pas. Nanti Pas FM yang akan menghubungi Anda untuk bagaimana mendapatkan merchandise ini, jadi jangan khawatir ya. Baik Mitra Bisnis, sampai di sini saya Dona Oriza, Bang Afi, say goodbye dulu nih. Selamat sore, sampai bye-bye. Minggu depan. Mat nonton bola. Dah. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa, Kavis Break.